Kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah sekalian, Nabi Isa alaihissalam merupakan anak kedua Nabi Ibrahim alaihissalam hasil perkahwinan dengan isterinya yang pertama iaitu Siti Sarah. Sebenarnya, di dalam Al-Quran tidak banyak menceritakan kisah Nabi Isa alaihissalam. Hanya sedikit sahaja tentang kelahiran baginda. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang anak yang alim dan sebagai seorang Nabi soleh. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam amatlah dinantikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Ini kerana Siti Sarah tidak menyangka sama sekali dirinya yang mandul, apatah lagi usianya ketika itu telah pun mencecah 90 tahun, manakala Nabi Ibrahim alaihissalam pula telah berusia 100 tahun. Mana mungkin mereka akan memiliki anak? Namun Allah Maha Berkuasa. Tiada apa yang mustahil baginya. Berita kelahirannya sungguh luar biasa apabila ia disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Ketika itu, para malaikat iaitu Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil sedang dalam perjalanan ke Sodom iaitu tempat tinggal kaum Nabi Lut alaihissalam untuk memusnahkan mereka disebabkan oleh kekufuran dan kejahatan yang telah mereka lakukan. Bapa Nabi Isa alaihissalam, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah seorang yang suka menerima dan menghormati tetamu. Semasa para malaikat berkunjung ke rumahnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baginda telah menghidangkan daging sapi bakar yang baru disembelihnya. Tetapi pemuda-pemuda itu tidak mahu menjamahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam kehairanan sehingga menimbulkan perasaan takut. Para malaikat menyedari akan perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam lalu berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami adalah para malaikat yang diutuskan kepada kaum Lut." Isterinya berdiri lalu tersenyum. "Yakni, di sana kami sampaikan berita gembira tentang kelahiran Ishak dan sesudahnya lahir pula Yaakob." Alangkah gembiranya hati Siti Sarah mendapat perkabaran itu. Tidak dapat digambarkan perasaannya ketika itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memakbulkan doanya dengan menganugerahkan seorang cahaya mata. Kawan-kawan, ketika itu saudaranya Nabi Ismail alaihissalam telah pun berumur 14 tahun. Masya Allah, Allah Maha Berkuasa. Jika Allah berkehendakkan sesuatu, segalanya mudah baginya. Kawan-kawan sekalian, menurut riwayat, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam sudah merasa ajalnya semakin dekat, Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengahwinkan Nabi Isa alaihissalam dengan seorang wanita dari kota Hanan, Iraq. Wanita tersebut adalah Rafika binti Bitawil bin Nahul. Nahul adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bererti Rafika adalah cucu saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Genap 10 tahun perkahwinan mereka, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengurniakan kepada mereka sepasang bayi lelaki kembar yang sulung diberi nama Al-Ish, manakala yang bungsunya diberi nama Yaakob. Keturunan Nabi Isa alaihissalam iaitu bermula dari anaknya Nabi Yaakob alaihissalam melahirkan keturunan bangsa Bani Israel. Manakala Al-Ish pula melahirkan keturunan bangsa Romawi. Nabi Isa alaihissalam hidup selama 180 tahun dan setelah wafat baginda dimakamkan oleh anaknya Al-Ish dan Nabi Yaakob AS serta ayahnya Nabi Ibrahim AS di kampung Al-Mughirah.